Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله جميعًا. Dalam pertemuan yang lalu kita telah mempelajari hadis yang ke-151 yaitu hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma berkaitan dengan salah satu cara di antara sekian cara dari salat khauf dan dengan berakhirnya hadis yang ke-151 ini maka telah berakhir pembahasan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab salatul khauf. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk kepada bab baru yaitu berkaitan dengan al-janazah atau al-janaiz. Nah, kita langsung masuk saja kepada kitabul janaiz. Kitabul janaiz. Al-janaiz itu jamak dari janazah atau jinazah. Syekh Al-Bassam hafizahullah ta'ala menyatakan janazah bil fathi wal kasri wal kasru afsah. Janazah bisa dibaca janazah dengan huruf jimnya berharokat fathah, janazah. Kemudian dengan dibaca kasrah dalam bahasa Arab itu lebih fasih. Jadi di dalam bahasa Arab yang lebih fasih adalah jinazah, yang kemudian dalam bahasa Indonesia tengah-tengah antara janazah dengan jinazah, akhirnya jenazah. Nah, jinazah atau janazah ini di dalam bahasa Arab bisa dimaksud dengannya si mayit, seorang mayit itu bisa disebut janazah. Bisa juga as-sarir ma'al mayit, keranda yang di sana telah ada seorang yang meninggal dan yang sudah ditempatkan di keranda tersebut, maka itu pun bisa disebut dengan janazah. Jadi janazah bisa mempunyai dua arti, bisa artinya si mayit itu sendiri, bisa juga artinya keranda yang sudah diisi oleh mayit. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu jami'an, permasalahan yang berkaitan dengan jenazah atau jinazah sesungguhnya amat banyak sekali hukum-hukum yang terkait dengannya, baik itu berkaitan dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh si mayit atau hak-hak yang harus dipenuhi oleh yang ditinggalkan oleh keluarga si mayit. Demikian pula berkaitan dengan permasalahan sholat, sholat jenazah atau sholat janazah, terdapat sekian ahkam. Juga hal-hal seputar pemandian si mayit, pengkafanan si mayit, pengkuburan si mayit dan lain sebagainya. Maka dari itu di antara para ulama menyusun kitab secara khusus yang berkaitan dengan hukum-hukum janaiz ini, hukum-hukum jenazah. dikarenakan permasalahan jenazah butuh penjelasan yang rinci dan tuntas. Di antara para ulama yang menyusun kitab secara khusus berkaitan dengan permasalahan jenazah ini adalah Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis kitab yang berjudul Ahkamul Janaiz wa Bid'uha. Ini kitabnya, di mana di dalam kitab ini terdapat pembahasan-pembahasan yang bagus dan penting untuk diketahui oleh kita semua, karena kita semua akan dihadapkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan janaiz ini. Kita semua akan dihadapkan dengan urusan jenazah, baik berkaitan kepada diri kita secara langsung atau secara tidak langsung. Yang tidak langsung misalnya berkaitan dengan keluarga kita atau saudara-saudara kita atau kawan-kawan kita, atau secara langsung juga berkaitan dengan diri kita, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka dari itu sangat penting bagi kita semua untuk mengetahui hukum-hukum seputar jenazah dan pengurusannya, karena amat bermanfaat bagi kehidupan kita. Ikhwani fi din, azzakumullahu jami'an. Itu mungkin sebagai mukaddimah, dan insyaallah nanti hal-hal yang berkaitan dengan ahkamul janaiz bisa disisipkan di saat kita mempelajari hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Baik, kita lanjutkan untuk membaca hadisnya. Kita membaca insyaallah dua hadis. Hadis yang ke-152 dan 153. الحديث الثاني والخمسون بعد المئة. حديث yang ke-152. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى، فصفى بهم وكبر أربعا. Hadis yang ke-152 dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Na'a itu artinya memberitakan tentang kematian seseorang. Na'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-najashiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang kematian An-Najasyi. An-Najasyi adalah seorang raja negeri Habasyah yang beliau masuk Islam secara sembunyi-sembunyi dikarenakan masyarakatnya dan rakyatnya beragama Nasrani. An-Najasyi mempunyai peran yang cukup besar di dalam memberikan bantuan terhadap kaum muslimin, khususnya ketika kaum muslimin berada di Makkah, di saat orang-orang musyrikin Quraisy senantiasa menekan bahkan menyiksa umat Islam yang dalam keadaan lemah di awal-awal keislaman. Penyiksaan, tekanan-tekanan, bahkan pembunuhan terhadap seorang muslim atau muslimah seringkali terjadi di Mekah ketika itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk berhijrah, karena sangat sulit sekali untuk menegakkan amalan-amalan Islam di Mekah ketika itu. maka berhijrahlah rombongan pertama menuju negeri Habasyah yang dipimpin oleh Raja Najasyi ketika itu. Kaum muslimin yang berada di negeri Habasyah dalam kondisi aman, keamanannya dijamin oleh Najasyi ba'da Allah subhanahu wa ta'ala. Pihak-pihak yang berusaha untuk menteror mereka berusaha dihalang-halangi oleh Najasyi dan diadakan pembelaan terhadap kaum muslimin sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hijrah di negeri Habasyah. Ketika rombongan pertama berhasil menuju Habasyah dan kondisi Makkah semakin genting, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan rombongan berikutnya ke negeri Habasyah agar bisa menjalankan Islam dalam kondisi lebih baik dari apa yang ada di Makkah ketika itu. Di antara sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah adalah Ja'far bin Abi Talib beserta keluarganya, juga sahabat Utsman bin Affan beserta keluarganya, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, An-Najasyi ketika itu membuka negerinya secara lebar-lebar untuk kaum muslimin bila ingin berhijrah di negeri Habasyah. Hingga akhirnya An-Najasyi sekian lama bergaul dengan kaum muslimin, tertarik dengan Islam dan masuk ke dalam agama Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan tidak diketahui oleh orang-orang atau rakyatnya. Maka ketika Najasyi meninggal dunia, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah hijrah ke kota Madinah, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kematiannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada para sahabatnya akan kematian An-Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi, di hari di mana An-Najasyi meninggal dunia ketika itu. Wa kharaja ila al-musalla, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar bersama para sahabatnya menuju al-musalla. Al-musalla yang dimaksud di sini adalah tanah lapang yang disediakan secara khusus untuk melakukan salat Idain, salat Idul Fitr dan Idul Adha, dan juga untuk melakukan salat Al-Istisqa dan juga untuk mengerjakan salat jenazah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasaffa bihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setiba di musalla bersama para sahabatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatur saf bihim terhadap para sahabat ketika itu. Wa kabbara arba'an, dan tentunya mengatur saf untuk mengerjakan salat jenazah. Dan di dalam salat jenazah tersebut diberitakan oleh sahabat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir sebanyak 4 kali takbir. Karena salat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, sehingga jangan sampai ada yang mengatakan, oh, kapan i'tidalnya, kapan sujudnya dan kapan rukuknya. Karena salat jenazah tidak terdapat padanya amalan-amalan yang disebutkan tadi. Tidak ada rukuk padanya, tidak ada i'tidal, tidak ada sujud. Akan tetapi amalannya adalah bertakbir sebanyak 4 kali dan membaca bacaan-bacaan yang insyaallah kita akan pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Itu makna dari hadis yang ke-152. Adapun hadis yang ke-153 yang intinya kandungannya sama, عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-najashi, telah melakukan salat, maksudnya di salat di sini adalah salat jenazah terhadap an-najashi. Fakuntu fi shaffi tsani, maka ketika itu aku berada, yakni sahabat Jabir bin Abdullah mengisahkan tentang dirinya bahwa aku berada pada shaf yang kedua, awit tsalits, atau pada shaf yang ketiga. Ini makna dari hadis yang ke-153. Ikhwan fi din azzakumullahu jami'an, permasalahan yang diangkat dan dikandung oleh dua hadis ini adalah tentang permasalahan salat gaib bagi si mayit. Bagaimanakah kedudukan salat gaib bagi seorang yang meninggal dunia? Dalam permasalahan ini, para ulama rahimahumullahu jami'an berbeda pendapat tentang apakah salat gaib tersebut masyru'ah ataukah tidak masyru'. Apakah salat gaib tersebut benar-benar disyariatkan ataukah tidak disyariatkan? Mungkin sebagai gambaran bahwa salat gaib itu mayitnya tidak ada di hadapan. Mayitnya berada di tempat dia meninggal, sementara orang yang sholat jenazah mensholati dia, sholat menghadap kiblat, walaupun negeri yang meninggal itu ada di tidak di arah kiblat, tapi sholatnya menghadap kiblat dan diniatkan untuk mensholati seorang yang meninggal tersebut. Ini gambaran tentang sholat gaib. Disebut sholat gaib karena mayitnya gaib. Mayitnya tidak ada di hadapan orang-orang yang mensolatinya. Mayitnya tidak ada di hadapan orang-orang yang mensolatinya. Nah, itu gambaran tentang apa itu sholat gaib. Nah, tentang sholat gaib ini diperselisihkan di antara para ulama. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik rahimahumullah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Syeikh Al-Bassam, mereka berdua berpendapat bahwasanya salat gaib tidaklah disyariatkan. Alasan mereka menyikapi hadis Jabir dan hadis Abi Hurairah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati Najasyi, salat gaib terhadap Najasyi, alasan mereka adalah bahwa ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan murid-murid dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya salat gaib bagi mayit itu masyru'ah, disyariatkan. Dasarnya adalah salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap Najasyi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mensolati Najasyi dalam keadaan Najasyi ada di negerinya, di negeri Habasyah. Sementara untuk menyatakan bahwa ini sebagai khususiyah, sebagai kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibutuhkan dalil. Ini kelompok kedua dari para ulama yang menyatakan bahwasanya salat gaib itu disyariatkan, dan apa yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah kekhususan untuk beliau, tetapi juga berlaku untuk umatnya. Adapun pendapat yang ketiga adalah pendapat pertengahan. Pendapat ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz. Beliau bahas pada halaman 118 dari kitab beliau hingga halaman 120, kurang lebih hingga halaman 120, yaitu apabila seorang yang meninggal dunia tersebut tinggal di suatu negeri yang tidak ada yang mensolatinya, maka saat itulah disyariatkan untuk melakukan sholat gaib sebagaimana yang terjadi pada An-Najasyi. Namun apabila seorang yang meninggal dunia ternyata sudah ada yang mensolatinya dari keluarganya atau masyarakat di sekitarnya, maka telah gugur kewajiban untuk mensolatkannya. Karena sholat jenazah itu sendiri, sholat jenazah itu sendiri hukumnya fardu kifayah. Apabila sebahagian sudah mengerjakannya, maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya untuk mengerjakan. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan yang lainnya di antara para ulama yang merinci bahwa dalam kondisi tertentu salat gaib tersebut disyariatkan dan dalam kondisi tertentu salat gaib tidak disyariatkan. Wallahu a'lam, pendapat inilah sebagai pendapat yang kuat di antara sekian pendapat yang ada, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala yang nampaknya dikuatkan oleh Syekh Al-Bassam hafizahullahu taala. Ikhwan fi din azzakumullahu jami'an. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz menyebutkan dalil-dalil yang cukup kuat tentang kuatnya pendapat yang merinci kapan sholat gaib itu dikerjakan dan kapan sholat gaib itu tidak dikerjakan. Beliau membantah pendapat yang menyatakan bahwasanya sholat gaib itu dikerjakan setiap saat. Di antara hujjah yang beliau sebutkan adalah kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tidaklah beliau melakukan salat gaib kecuali terhadap An-Najasyi saja. Adapun sahabat-sahabat beliau yang meninggal dunia di luar daerah Madinah misalnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah ternukil dari beliau melakukan salat jenazah untuknya. Demikian pula Al-Khulafa'ur Rashidun ketika masing-masing dari mereka meninggal dunia belum pernah ternukil dari As-Salafus Salih, dari para sahabat lainnya yang berada di luar daerah dari Al-Khalifah yang meninggal dunia, belum ternukil dari mereka bahwa mereka melakukan salat gaib untuk para Al-Khulafa'ur Rashidin. Dari sinilah wallahu alam menjadi jelas bahwa sholat gaib tidaklah dikerjakan setiap saat dan tidaklah dikerjakan untuk setiap yang meninggal dunia, akan tetapi dikerjakan pada kondisi tertentu, manakala seorang yang meninggal dunia tersebut diperkirakan tidak ada yang mensolatinya, maka disyariatkanlah sholat jenazah ketika itu atau sholat gaib ketika itu. Namun apabila seorang yang meninggal dunia tersebut setelah disolati oleh kaum muslimin, maka tidak disyariatkan ketika itu untuk melakukan sholat gaib. Wallahu a'lam bissawab. Itulah kesimpulan dari dua hadis yang sedang kita pelajari, hadis Abi Hurairah dan hadis Jabir bin Abdullah, dan rincian permasalahan seputar permasalahan sholat gaib. Insyaallah taala apabila ada hal yang ingin ditanyakan seputar permasalahan ini, bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.